السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كالمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Kita masih di halaman 30 dari pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan sebelum kita lanjutkan, sedikit kita review apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fokus daripada pembahasan Ad-Darsul Khamis, fokus daripada pembahasan pelajaran kelima ini terkait dengan digabungkannya dua kata benda sehingga seakan-akan menjadi satu kata, jadi satu kalimat. Dan sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya, dan ini disebut dengan al-idhafah. Ini disebut dengan al-idhafah. Dan nanti akan kita bahas di akhir bahwa kata benda yang pertama disebut dengan al-mudhaf dan kata benda yang kedua disebut al-mudhafu ilaih. Dan alhamdulillah kita sudah membahas pelajaran kelima ini sudah beberapa pertemuan namanya, dan sudah kita latih di berbagai macam latihan terkait dengan al-idhafah ini, mulai dari latihan kedua sampai latihan keenam. Yani kalau kita perhatikan latihan dua sampai latihan enam ini terkait khusus tentang al-idhafah, penggabungan dua kata benda yang diantara fungsinya atau tujuannya adalah untuk pemilikan. Dan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali beberapa latihan yang tersisa sebagai pelengkap daripada Ad-Darsul Khamis, pelengkap dari pelajaran kelima. Tepatnya di sini ada tinggal tiga latihan lagi. Dan alhamdulillah di studio ikhwah sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Bagaimana kabar Syekh? Alhamdulillah khair. Masyaallah. Mustaid, siap belajar insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita baca tiga latihan yang tersisa. Yang pertama at-tamrin as-sabi'. Di sini ada empat contoh. Empat contoh daripada penggunaan harfun nida, penggunaan kata yang berfungsi untuk memanggil, dan bagaimana dengan kata setelahnya. Di sini ada empat contoh. Yang pertama Muhammadun, kemudian kita masukkan ya yang fungsinya untuk memanggil sehingga menjadi ya Muhammadu. Antum lihat di sini tadinya dhammatain Muhammadun, sekarang dihilangkan dhammatainnya menjadi ya Muhammadu. Begitu pula yang berikutnya Khalidun, di bawahnya Khalidun. Lalu kita masukkan atau kita bubuhi dengan huruf yang berfungsi untuk memanggil, harfun nida, menjadi ya Khalidu. Nah, lagi-lagi di sini Khalidun yang tadinya diakhiri dengan dhammatain menjadi dhammah saja. Begitu pula yang berikut yang sebelah kiri Ustadzun. Bapak bubuhi dengan harfun nida, ya ustadzu. Ustadzun menjadi ya ustadzu, sama seperti yang sebelumnya. Dan yang keempat, yang misal yang terakhir, waladun, ya waladu. Maka dari empat contoh ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa sebuah isim yang dibubuhi oleh harfun nida, sebuah isim yang dibubuhi oleh harfun nida, yakni ya, maka yang tadinya harokat huruf terakhirnya dhammatain sekarang menjadi dhammah saja. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Khalidun, untuk perhatikan dun yang tadinya dhammatain menjadi ya Khalidu. Begitu pula ustadzun, ya ustadzu. Kemudian waladun menjadi ya waladu. Saya rasa jelas insyaallah. Faham tu Syekh? Insyaallah. Sebagai latihannya, sebagai praktik daripada empat contoh tadi, lihat di bawahnya ada beberapa soal yang kita diminta untuk membacanya. Perintahnya di sini iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ma'a dhabti, dengan memberikan harakat, awakhiril kalimat, akhir-akhir kata. Ini kita berikan harakat di akhir-akhir katanya. Ini sekali lagi, ini sebagai latihan dari empat contoh yang barusan kita baca. Naam, tafadhal, kita mulai dari ikhwah studio. Tafadhal ya Syekh. Bismillah. Naam. Ya Aliyu. Naam. Ya Aliyu. Asalnya bagaimana ketika tanpa ya? Aliyun. Aliyun. Nah. Terus. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Sahih. Aslinya tanpa ya? Abbasun. Abbasun. Nah. Terus. Habiskan semua. Saikhun. Bagaimana ya bacaannya? Saikhu. Sekali lagi. Saikhun. Shin. Sha. Sha. Saikhun. Saikhun. Ya. Ya Saikh. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Naam. Terus. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Ya Rajulu. Naam. Sahih. Ya Siru. Ya Siru. Ya Sirun. Ya Sirun. Naam. Ya Ammaru. Naam. Sebelumnya ya Sirun, kenapa? Kenapa bukan ya Siru? Bukankah ada ya di situ? Karena ada huruf. Ada huruf ya, seharusnya ya siru. Kalau saya balik, ya siru jadi seharusnya, bukan ya sirun, betul? Sur, ya sirun. La, khata. Dia tetap ya sirun. Ya sirun ya. Karena ya di situ bukan harfun nida, bukan huruf untuk memanggil, tapi ya di sini huruf aslinya. Huruf aslinya. Nah, ya sir, ada orang bernama ya sir. Nah, jadi bagaimana ya sirun atau ya siru? Ya sirun. Ya sirun. Nah, terus. Ya Ammaru. Naam, ya Ammaru. Naam. Doktoru. Doktoru. Doktoru. Dokter. Nah. Sahih doktoru. Doktorun. Doktorun. Iya, doktorun. Naam. Ya doktoru. Ya doktoru. Naam. Doktorun menjadi ya doktoru. Naam. Ahsan. Sahlun insyaAllah. Sahlun ini mudah sekali insyaAllah. Tidak kita perpanjang, kita langsung masuk ke At-Tamrin At-Thamin. Jadi sudah saya katakan bahwa tiga latihan yang tersisa ini sebagai pelengkap saja. Sebagai pelengkap saja dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ini tidak terkait dengan pokok pembahasan. Ini sebagai pelengkap saja. At-tamrin ats-tsamin. Iqra. Ahlan wa sahlan. At-tamrin ats-tsamin, silakan bagi ikhwah wa akhwat sekalian yang baru saja bergabung. Kita sudah masuk ke at-tamrin ats-tsamin. Latihan ke-8, sekarang kita di halaman 31. At-tamrin ats-tsamin di sini perintahnya adalah iqra. Iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwari taliyati. Saya ulang, iqra'il mithal al-atiya thumma kawwin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwari taliyati. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Al-atiya, berikut. Thumma, kemudian kawin. Mana kawin? Susunlah, bentuklah. As'ilatan, as'ilatan jamak daripada soal. Jadi soal-soal. Kemudian bentuklah soal-soal mithlahu, sepertinya. Sepertinya. Nyari sini kembali ke al-mithal. Seperti pada contoh. Mushiran ila suwarit taliyati, dengan menunjuk ke, mushiran menunjuk ila suwarit taliyah, ila suwarit taliyati, ke gambar-gambar berikut. Saya ulang, iqra'il mithal al-atiyah, bacalah contoh berikut. Thumma kawwin as'ilatan mithlahu, kemudian susunlah soal-soal sepertinya. Seperti apa ya kawan? Di sini maksudnya? Seperti contoh. Seperti contoh. Ya. Mushiran, dengan menunjuk, yani gunakan kata tunjuk nanti. Nanti gunakan kata tunjuk. Ila suwarit taliyati, ke gambar-gambar berikut. Ya, contohnya. Gambar apa ini, kawan? Yang pertama ini? Kitab. Kitab. Lihat pertanyaannya. Kitabu man hadha? Kitabu man. Apa itu kitabu man? Buku siapa? Hadha? Ini. Ah, jangan lupa. Kasih kata tunjuk. Kasih kata tunjuk. Kitabu man hadha? Buku siapa ini? Buat contoh. Buat soal seperti contoh barusan tadi, seperti itu. Antum tidak bisa, tidak disuruh untuk menjawab. Antum disuruh untuk membuat apa? Contoh. Membuat soal dari gambar yang sudah disediakan. Dan jangan lupa berikan kata tunjuk. Faham, Tom? Insyaallah. Insyaallah. Kita coba sama-sama. Gambar kedua, gambar apa ini, Ikhwan? Pulpen. Pulpen. Bagaimana pulpen bahasa Arabnya? Kolam. Kolamun. Nah, silakan dibuat pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Kolamu man hadha. Bagus. Dia kalau berdiri sendiri, kolamun, dengan domatain. Rasul Darik? Lihat di sini ketika jadi pertanyaan, kolamu man. Ini kalau kita perhatikan, kitabu man dan kolamu man, ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini al-idhafah. Ini hakikatnya adalah al-idhafah, penggabungan dua kata benda. Yang pertama disebut mudhaf, yakni kitabu. Yang kedua disebut mudhafun ilaih, yakni man. Masih ingat kaidah-kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, ikhwan? Nanti di akhir kita ulang kembali insyaallah. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh ditanwin. Kitabu tidak boleh al-kitabu, tidak boleh kitabun man, salah. Antum bilang al-kitabu man, salah. Kitabun man juga salah. Yang benar adalah kitabu man. Seakan-akan ini idhafah. Kitabu mudhaf, man mudhafun ilaih. Berarti yang kedua bagaimana? Qalamun atau qalamu saja? Qalamu. Lanjutkan. Qalamu? Qalamu man hadha. Qalamu man hadha. Apa artinya qalamu man hadha? Pulpen siapa ini? Pulpen siapa ini? Nah, faham tum? Berikutnya, satu-satu sekarang. Tafadhal, dari siapa? Antum ya Syekh, tafadhal. Gambar apa ini? Yang qamis. Qamisu man hadha. Qamisu man hadha, bagus. Terjem. Kemeja siapa ini? Kemeja siapa ini? Mumtaz. Terus. Baitu man hadha. Baitu man hadha, masya Allah. Rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Terus. sariru man hadza? Sariru man hadza? Ranjang siapa ini? Ranjang siapa ini? Kalau anak buat soal dari anak siap? Saya mobil. Mobil. Tafadhal. Sayyaru man hadza? Bagaimana mobil? Mobil dulu, coba. Mobil dulu apa bahasa Arabnya? Mobil sayyaratun. Sayyaratun. Silakan digabung jadi pertanyaan. Sayyaratu man hadza? Sayyaratu man hadza? Sahih hadza? Salah. Sayyaratun muzakkar atau muannats? Muannats. Muannats berarti sayyaratu man hadhi. Hadhihi. Paham, Tom? Ah. Antai ya, akhi, Abu Abdullah. Buku tulis. Kalau buku kita buku tulis apa ya? Terdengar suara antum. Ayo. Itu sudah sejak awal-awal juz pertama sudah kita bahas itu. Daftarun. Daftaru man hadza? Ah, ulang sekali lagi. Daftaru man hadza? Daftaru man hadza? Masyaallah. Tarjim. Buku tulis siapa ini? Buku tulis siapa ini? Nah, paham tuh, Mekhwan? Insyaallah. Insyaallah. Baik, itu hadhihi sebenarnya belum dibahas. Karena nanti insyaallah akan dibahas setelah ini di atas hadis. Nah, mohon maaf jika pertanyaan ini di luar daripada apa yang sudah kita bahas. Nah, paham tuh, Mekhwan? Latihan ke-8 jelas insyaallah? Insyaallah. Sahlun, ada sekadarik? Baik. Mudah sekali insyaallah. Langsung kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Kita habiskan dulu semua latihannya. Baru setelah itu kita akan buka kesempatan bagi al-ikhwa wal-akhwat di rumah. Begitu, Akh Abdul Ghafar. Kita habiskan dulu semua, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan studio di rumah insyaallah. Di sini di latihan ke-9 at-tamrin at-tasi' ada dua kata di situ yang mesti diperhatikan. Ismun yang dan yang kedua adalah ibnun. Antum perhatikan kata ismun dan ibnun, alifnya, bentuknya ini alif tanpa hamzah. Ini disebut hamzatul wasl. Disebut apa ini? Hamzatul wasl. Hamzatul wasl dibaca di awal, tapi tidak dibaca di tengah. Dibaca di awal, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ismun, nah, lihat, i dibaca, ismun. Tapi ketika kita baca di tengah atau kita masukkan ke tengah, lihat perubahannya. Ismul waladi Muhammadun. Lihat, ismul waladi Muhammadun. Ismu dibaca alifnya. Hamzah wasalnya dibaca. Terlihat dan terbaca. Ismul waladi Muhammadun. Lihat yang berikutnya. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti, nah, lihat, wasmul. Kenapa bukan waismul? Tadi kaidahnya hamzah wasal di awal dibaca, di tengah tidak. Tidak. Faham, Tom? Sehingga bagaimana? Was langsung, wa langsung ke huruf sin. Alifnya ada, hamzah wasalnya ada, tapi tidak dibaca. Wadih? Jelas? Wasmul binti Zainabu. Tolong bantu saya menerjemahkan. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak laki-laki kita Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan ini Zainab. Siap? Antum baca yang berikutnya. Tafadhal. Kita baca sama-sama. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ah, lihat di sini. Ma langsung ke huruf sin. Ada alifnya, bahkan ada dua alifnya. Tapi karena dia hamzah wasal tidak dibaca ketika di tengah. Langsung mimnya ke sin. Masmul mudiri. Nah, terjemah Ikhwan. Ismul mudarrisi Hamidun. Apa artinya? Nama guru ini Hamid. Nah, masmul mudiri. Dan siapa nama? Siapa nama kepala sekolah? Siapa nama kepala sekolah? Naam, ahsant. Ini kata yang pertama, ismun. Kata yang kedua, ibnun. Nama mana ibnun? Anak laki-laki. Alas kedalik. Dan sama kaidahnya tadi. Ini alif apa ini tadi? Kita sebut apa alif ini? Hamzah wasal. Kaidahnya bagaimana? Kalau di awal dibaca. Di awal dibaca. Tidak dibaca. Di tengah tidak dibaca. Siap antum baca sendiri sekarang? Dua kalimat, satu-satu. Tafadhol. Man. Dari siapa? Silakan. Bismillah. Ibnu Khalidun fil madrasati wa lagi Ibnu Khalidun. Yakin Ibnu Khalidun? Ibnu Khalidin. Ah, kenapa Khalidin? Bukan Khalidun. Mudhafun. Mudhafun ilaihi nih. Mudhafun ilaihi. Ini idhafah ini. Idhafah Ibnu mudhaf Khalidin mudhafun ilaihi. Silakan. Ulangi lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati. Naam. Wa Ibnu Hamidun. Ah, kenapa diulang lagi kesalahan yang sama? Wa Ibnu Hamidun fil jami'ati. Wa Ibnu Hamidin. Naam. Fil jami'ati. Naam. Wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Terjem. Anak Khalid. Benar tadi. Sahih, sahih. Anak Khalid di sekolah. Nah. Dan anak Hamid di universitas. Iya. Nah. Tentu kalau lebih spesifiknya ibnun anak laki-laki atau anak perempuan? Lebih spesifiknya? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Labas. Terus, syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Berikutnya. Darisi. Naam. Fil fasli. Naam. Aina ibnul mudiri. Ahsant. Aina ibn sahih. Aina ibnul mudiri. Naam. Terjem. Anak murid. Nah, kenapa ada murid tiba-tiba? Mana murid di sini? Ada kata murid di situ, ada talibun di situ? Guru. Anak dari guru. Di kelas. Iya, terus di mana anak kepala sekolah? Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Ternyata belum selesai. Di halaman berikutnya, halaman 32 itu prakteknya di situ. Nah, yang barusan kita baca contoh. Sekarang soalnya. Kalau antum sudah bisa contoh, maka yang berikutnya mudah insyaallah. Di sini perintahnya masih latihan yang ke-9. Ini latihan yang terakhir di Ad-Darsul Khamis, di pelajaran kelima. Iqra ma yali. Namanya iqra. Bacalah. Ma yali. Apa yang berikut. Mura'iyan. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutqi itu pengucapan nutqun asalnya nutqun nutqi karena dia mudhafun ilaih hamzatil wasli nutqi hamzatil wasli pengucapan hamzah wasal tadi namanya apa tadi kawan namanya ini alif yang tanpa hamzah ini namanya apa? Hamzatul wasl. Hamzah wasl. Nah. Ingat kaidahnya di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Nah, siap ikhwan? Ada 6 soal nih. Ada 6 soal. Masing-masing berarti dapat 3. Siap? Tafadhal. Dari Abu Abdullah, antum dulu akhi. Nomor 1 dulu. Wahid. Ibnu Muhammadin fil. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Iraqi bagus. Wa Ibnu Hamidi Hamidin. Naam. Fil Hindi. Fil Hindi. Naam. Ulang sekali lagi. Ibnu Muhammadin fil Arok Aroki. Ada kota namanya Arok. Irak. Irak. Tidak ada Arok. Irak. Ada Irak. Nah, Irak. Ini Irak artinya. Irak ini. Nah, Irak. Ulang sekali lagi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Nah, al Hindi juga nama tempat, nama kota, nama negeri, ya sekalik. Baik. Nah, al Iraq juga begitu, nama negeri. Tafadhal, tarjim. Anak Muhammad dari Irak dan anaknya Hamid. Sempat. Dari fi dari artinya Fiji. Ah, selesai. Anaknya Muhammad ada di Irak dan nah, anaknya Hamid ada di India. Mumtaz. Mumtaz. Nah, jazakallahu khairan. Nomor 2, Syekh, ganti ya. Nanti 3 antum lagi nanti ya, Abu Abdullah. Coba pada Syekh ana. Kharajatu tabibi minal baiti. Mumtaz. Mutqira'ah mumtazah, Allah. Sekali lagi, Syekh. Kharajabnu tabibi minal baiti. Mumtaz. Tarjim. Anak dokter itu keluar dari rumah. Iya, sahih. Salasah, ke antum lagi, Abu Abdullah. Salasah. Zahababnu tajiri ilal su' suku suko ila suko. Kenapa suko? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Jadi fathah. Ya. Ada alif lam jadi fathah. Nah. Begitu? Min aina ja'ta bi hadhihi al-qa'idah ya akhi? Dari mana kaidah ini? Oh, ada ila sebelumnya. Iya, ada ila. Jadi ila suqi. Naam, ila suqi. Iya, kurang jeli. Alif lam tidak menyebabkan dia fathah, dhamma, kasrah, tidak. Alif lam itu ikhwan, keterkaitannya tanwin dengan tidak tanwin saja. Entah? Kalau tidak pakai alif lam, berarti tanwin belakangnya. Kalau pakai alif lam, maka tidak ditanwin. Itu saja dia. Dia tidak terkait dengan fathah, dhamma, kasrah. Ila yang menyebabkan jadi ila suqi. Ila, apa ini ikhwan? Huruf apa ini ila? Harf ujar. Farjid. Anak dari pedagang itu pergi ke pasar. Iya, sahih. Masuk artinya? Pasar. Pasar. Arba'ah. Fadhal Syekh. Bismillah. Arba'ah. Ismul Muhandisi Faisalun Wasmut Tabibi Mas'udun. Nah, masya Allah. Qira'ah mumtazah. Nama insinyur itu Faisal. Ya, betul Faisal. Kenapa jadi Faisal tiba-tiba? Nah, itu sad atau sin? Sad. Faisal. Sahih. Nama insinyur itu Faisal. Ya. Dan nama dokter itu Mas'ud. Mas'ud. Ya. Syukran. Khamsah. Baik, kata lagi ya, Pak Abdullah. Pendek ini nomor 5 nih. Rezeki antum alhamdulillah. Khamsatun. Naam. Masmul rajuli. Nah, ulang sekali lagi. Masmul rajuli. Masmul rajuli. Mumtaz. Tarjim. Siapa nama anak laki-laki itu? Ar-rajul bukan anak. Dia laki-laki dewasa. Dewasa. Siapa iya, nama laki-laki dewasa itu? Iya, sahih. Syukran ya. Sita. Terakhir. Sita. Ibnu man anta? Naam. Anabnul waziri. Naam. Anak siapa kamu? Saya anak waziri. Wazir. Nah. Wazir. Bukan nama orang, bukan. Bukan nama orang tadi. Bukan. Al-wazir menteri. Oh. Nah, al-wazir menteri. Bukan nama orang, namanya wazir, bukan. Al-wazir menteri. Nah. Entum? Baik. Syukran lakuma. Wa jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhi Abdul Ghafar. Baik Ustaz. Khodir Salam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami sebagaimana contoh yang telah dipaparkan sebelumnya oleh para ikhwan yang ada di studio, Anda dapat menghubungi melalui layanan-layanan telepon di 0218236543. Baik, kita sapa. Halo. 6543. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Risna di Tangerang. Baik, silakan Ustaz. Naam, Ibu Risna. Ya, ahlan Pak Ustaz. Kaifa haluk? Ana bi khair, alhamdulillah. Masyaallah. Siap mengerjakan latihan? Ya, siap. Kan nyalain dikit, Kak. Ya, siap, siap. Naam. Mulai dari latihan 7 sekarang. Ya. Latihan ke-7 itu terkait dengan nama orang yang didahului dengan kata panggilan. Iya, Pak Ustaz. Misalnya di sini Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ya. Muhammadun yang tadinya dhammatain. Ya. Ketika diberi ya, ada kalimat ya, yaitu artinya wahai. Wahai. Nah. Jadi ya Muhammadu, hilang ya tanwinnya. Muhammad. Hilang apa? Ya Muhammadu. Hilang apa? Tanwinnya. Amin. Siap, saya sebut nama yang lain, Ibu masukkan ya. Siap? Ya. Paham ya contohnya ya? Naam. Baik. Khalidun. Ya Khalidu. Khalidun, panjang pendeknya ikuti saya. Khalidun. Khalidun. Ya, masukkan ya. Ya Khalidu. Lamnya jangan dipanjangkan. Ya Khalidu. Ya. Ya Khalidu. Iya, bagus. Ustadun. Ustadun, ya ustadu. Ustadu, zal, bukan da, bukan dal ini, izal. Ya ustadu. Ya ustadu, baik. Waladun. Waladun, ya waladu. Bagus. Aliyun. Aliyun, ya aliyu. Iya, bagus. Abbasun. Abbasun, ya Abbasu. Naam. Syekhun. Syekhun, ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Nah, itu kha. Ya Syekh. Bagaimana kamu? Kha. Ya. Ikuti saya, kha. Kha. Khu. Khu. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Bagus. Rajulun. Rajulun. Ya rajulu. Bagus. Ammarun. Ammarun, ya amaru. Ah, ikuti ini, ikuti panjang-panjang ya. Ammarun. Ammarun. Ah, bagaimana panjangnya? Ya amaru. Mumtaz. Cukup, masya Allah. Syukran. Ya. Umu jazakillah khair sudah menelpon malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari Tangerang telah terhubung Ibu Risna di kesempatan malam hari ini. Nah, berikutnya kita mengajak kembali para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung untuk berlatih di kesempatan malam ini dari pelajaran ke-5. Barakallahu fikum. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Zaki. Ummu Zaki. Ummu Zaki di Karawang. Di Karawang, Ummu Zaki ya. Silakan, Ustaz. Muzaki ikut dari awal? Iya, alhamdulillah Ustaz. Baik. Masuk sekarang latihan ke-8. Siap? Insyaallah siap. Insyaallah. Langsung saja. Di situ ada contohnya. Tolong dibaca contohnya. Latihan ke-8. Latihan ke-8 ya Ustaz? Iya. Kitabu man hadza. Iya. Kitabu man hadza. Ibu disuruh membuat apa ini? Disuruh membuat soal. Nah, pertanyaan. Bagus. Pertanyaan. Sesuai dengan gambar yang ada. Oh ya. Nah, siap ya? Insyaallah siap Ustaz. Terjemahkan dulu. Kitabu man hadza apa artinya? Kitab siapa ini? Iya. Berikutnya silakan. Gambar berikutnya. Qalamu man hadza. Qalamu man hadza, bagus. Apa artinya? Pulpen siapa ini? Pulpen siapa ini? Terus. Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Naam. Terjemah. Kemeja siapa ini? Bagus. Terus. Baitu man haza? Naam. Rumah siapa ini? Iya. Sariru man haza? Tempat tidur siapa ini? Naam. Ada lagi? Nah, sudah cukup. Ya. Satu pertanyaan lagi, Umo. Yang mana? Kita dari saya pertanyaannya, bukan di buku. Ya. Ketika kita bilang kitabu man, ya. Kenapa tidak kita katakan kitabun man? Kenapa kitabnya tidak didhammatain? Karena tadi saya sudah jelaskan. Itu termasuk al-idhofah. Kitabu man ini idhofah, sahih. Iya. Kitabu tadi sebagai apa? Apa, Ustaz? Kitabu tadi sebagai apa? Saya katakan tadi ada istilahnya yang saya sebutkan tadi. Al-idhofah. Kitabu man idhofah. Ini dua kata ini idhofah digabungkan. Kitabu disebut mudhaf. Man mudhafun. Mudhafun ilaihi. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Nah. Tapi ana belum terlalu paham ya Ustaz ya, maaf. Ini tidak apa-apa. Al-idhof sama mudhaf ilaihi gitu Ustaz. Masih tapi paham. Tapi prakteknya insyaallah Omo sudah bisa insyaallah. Nanti akan kita ulang kembali di akhir jika waktu masih memungkinkan. Sekaligus kita jelaskan al-mudhaf dan al-mudhaf ilaihi. Istilah ini seharusnya saya kenalkan sejak awal. Nah, tapi tidak apa-apa, insya Allah. Mohon nanti dengarkan sampai akhir, insya Allah. Syukuran Ummu. Iya, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Karawang, Ummu Zaki yang telah terhubung dan berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Masih kita buka berikutnya, Ustaz ya. Ya. Dari para pendengar maupun pemirsa di layanan-layanan telepon. Anda dapat terhubung melalui nomor 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi? Iya, Ustaz. Di mana, Ibu? Oh, di Palembang. Di Palembang? Iya, ahlan wa sahlan, Ibu Evi. Assalamualaikum, Ustaz. Umur sekarang masuk kelihatan ke-9. At-tamrin at-tasi', silakan. Iya, Ustaz. Baca dulu misalnya, ada dua kata itu di situ. Iya, Ustaz. Tafadhal. Ismun ibnun. Naam. Baca contohnya. Iya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Iya, bagus. Berarti Ibu Eva ikut dari awal ya? Iya, Ustaz. Ini alifnya apa tadi istilahnya? Alif di kalimat ismun dan ibnun? Hamzah wasl, Ustaz. Naam, hamzatul wasl. Naam. Ya. Kaidahnya bagaimana hamzatul wasl ini? Kalau di awal dibaca ya. Alifnya. Kalau di tengah tidak dibaca alifnya. Iya, bagus. Di awal dibaca, di tengah ya. Tidak dibaca. Iya. Tidak dibaca, Ustaz. Hah? Tidak dibaca ya. Tidak dibaca. Iya. Iya, Ustaz. Lanjutkan, silakan. Ismul mudarrisu. Naam, ismul mudarrisu. Yakin? Oh ya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ismul mudarrisi Hamidun. Iya. Wasmul mudiru. Mudiri. Nah, sekali lagi dari awal, ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi ismul mudarrisi Hamidun. Naam. Wasmul mudiri. Masmul mudiri. Naam. Mudiri. Naam. Itu pertanyaan. Intonasinya bagaimana? Oh ya, Ustaz. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Naam. Terjem. Dari awal. Ismul waladi dari situ. Oh ya. Namanya guru itu Hamid. Dan siapa Ustaz ya itu ya? Nah, mulai saya lagi. Ya. Ismul waladi Muhammadun dari situ, Umu. Oh, ya dari situ. Dari awal. Namanya anak kecil itu Muhammad ya. Dan rumah anak itu Zainab. Iya. Iya, bagus. Bagus. Teruskan. Namanya guru itu Hamid. Masmul mudiri apa saya? Siapa nama kepala sekolah itu? Siapa nama kepala sekolah itu? Iya. Satu lagi, Ibnun sekarang. Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati. wa benu Hamidin fil jamiati. Iya, bagus. Anak Khalid di sekolah, nah, dan anaknya Hamid di universitas. Mumtaz. Ibnul Mudi, Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina Abnul Mudiri. Ah, bagaimana bacaannya? Tadi Ibnu di tengah tidak dibaca. Jadi bagaimana, Om? Iya, Ustaz, maaf. Nah. Aina Abnul Mudiri. Iya, bagus. Anaknya buruh itu di kelas, dan di mana anaknya pimpinan, ya, Ustaz, ya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, ketika bicara sekolah, maka ini al-mudir artinya kepala. Kepala sekolah. Pimpinan sekolah, lah, Bas. Iya. Cukup, Bu, ya. Iya. Cukup banyak bacaan yang tadi barusan, Ibu Evi. Iya, Ustaz. Syukuran. Wa jazakillahu khairan. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Evi di Palembang yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan latihan kita dan kembali mengangkat dan mempersilahkan tentunya para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan lain telepon malam hari ini. Silakan. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa, dari mana ini? Dika di Jakarta. Pak Dika di Jakarta. Silakan, Ustaz. Dika dari Jakarta. Nah, Dika ikut dari awal? Ikut, Ustaz. Siap mengerjakan latihan 9? Nah, Ustaz. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, tafadhal. Rakam wahid. Di ganti halamannya, Hamdani. Ya, syukran. Rakam wahid, Ustaz. Nah, tafadhal. طيب. ابن محمد في العراق وابن حامد في الهند. ما شاء الله، قراءة ممتازة والله. ترجم. Adika. Nah, Adika ikuti yang di gagang telepon saja, yang di TV antum atau di radio dikecilkan, dimatikan saja suaranya. Baik, baik. Sudah dikecilkan suaranya? Suaranya masih terdengar jelas. Sudah, Ustaz. Baik, ulang sekali lagi. Diterjemahkan sekarang, Wahid. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Naam, Masya Allah. Qira'ah mumtaza. Anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Mumtaz. Teruskan. Kharaj ibn al-Tabibi min al-Baiti. La tansa an tadhkur raqam law samahat. Taib. Naam. Raqam thani, Ustaz. Ithnan, taqul ithnan, ma fi mushkila. Kharaj ibn al-Tabibi min al-Baiti. Naam. Anaknya dokter keluar dari rumah. Iya. Wasil. Raqam thalis. Nah, ibn tajiri ila suqi. Salahta maratan thaniya. Zahab ibn tajiri ila suqi. Zahab ibn tajiri ila suqi. Naam. Anak pedagang itu keluar ke pasar. Keluar atau pergi? Pergi. Naam. Kalau zahaba pergi, kalau keluar? Keluar, kharaja. Kharaja. Naam. Wasil. Nama Rabi' ismu al-muhandisi Faisalun wa ismu al-tabibi Mas'udun. Naam. Nama dari muhandis tersebut adalah Faisal. Al-muhandis, nama dari muhandis. Muhandis muhandis arsitek. Arsitek, nama. Nama dari muhandis tersebut adalah nama dari arsitek tersebut. Oh ya. Nama dari arsitek tersebut adalah Faisal. Dan nama dari dokter tersebut adalah Mas'ud. Ahsant ya akhi. Khamsa. Ismu rajuli. Udhkur rakam lah samahat. Aya. Arak bin khamis. Masmur Rajuli, siapa nama pemuda ini? Naam, babas, wasil. Orang musadis, ibnu man'an. Anak benul waziri, taib, terjem. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-lakinya menteri. Iya, syukran ya ahlika. Jazakallahu khair, nashkuruka ala musyarakatika hadhihi al-lailah. Kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikutnya. Ayyakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Ahdika dari Jakarta ya. Barakallahu fiik atas kebersamaannya. Dan berikutnya kita lanjutkan di nomor-nomor selanjutnya. Ada yang ingin terhubung? Sudah habis. Kita ulangi atau sudah cukup lanjutkan? Sudah. Waktu sudah jam 9:30 kurang. Saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sebentar. Terakhir sebelum kita baca nama yang disebutkan di bagian akhir daripada halaman 32, Anda minta Ikhwan Suryo baca Al-Kalimatul Jadidah. Lihat, Al-Kalimatul Jadidah tuh. Ini bagian akhir daripada pelajaran 5. Tolong dibaca dan diterjemahkan. Satu orang, satu baris. Tafadhal. Bismillah. Al-Kalimatul Jadidah tuh. Terjem. Kata-kata yang baru. Ar-Rasulu. Rasul. Utusan. Utusan. Al-Ka'batu. Ainnya bagaimana Syekh? Al-Ka'batu. Baik. Ka'bah. Al-Islamu. Ulangi lagi. Apa ini? Al-Ismu. Al-Ismu. Yakin begitu? Bacanya Al-Ismu. Ini hamzah wasl di tengah. Bagaimana bacanya? Al-ismu. Al-ismu. La, jangan al. Alis. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu. Iya. Sama seperti yang berikutnya, sama seperti itu. Nama. Al-ibnu. Al-ibnu, mumtaz. Itu dia. Bukan al-ibnu, tapi Al-ibnu. Al-ibnu, iya. Anak laki-laki. Iya, syukuran. Syukuran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Wasil, lanjutkan. Al-amu. Paman. Al-khalu. Taib. Bibi. La, sama. Al-am dan al-khal sama. Paman. Al-khalu, paman. Bedanya apa? Al-am dengan al-khal. Sama-sama paman, tapi ini apa? Tidak ada jama' di sini. Ini mufrad semua. Al-am mufrad tunggal. Al-khal juga mufrad tunggal. Al-am itu paman dari bapak. Al-khal paman dari ibu. Ibu, iya. Nasitum ya ini. Antum lupa sepertinya. Sudah kita pernah jelaskan oleh sekalik. Teruskan. Al-hakibatu. Tas. Ya. As-sayyaratu mobil. Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Habiskan, Abu Abdullah. Asy-syari'u. Lupa. Jalan. Asy-syari'u jalan. Mughlaqu. Coba perbaiki qafnya. Mughlaqun. Tertutup. Ini aneh terjemahan semua, jangan-jangan terus ini. Tahta. Tahta. Di atas. La, kebalikannya. Oh, di bawah. Di bawah, iya. Hunaka. Di sana. Iya. Al-muhandisu. Iya. Arsitek. Mana mughlaqun ya akhir kirim? Abu Abdullah, mana mughlaqun? Tertutup. Tahta. Di bawah. Iya. Apa beda antara al-am dengan al-khal? Al-am paman dari ayah. Al-khal. Al-khal paman dari ibu. Kalau bibi bagaimana? Tambahkan tamar butoh di belakangnya. Al-ammatu. Al-ammatu. Itu bibi. Bibi dari? Bibi dari bapak. Bapak. Al-khalu paman dari kan? Kalau bibi bagaimana? Bibi dari pihak ibu. Al-khalu tu. Al-khalatu. Al-khalatu. Al-Khalatu. Iya, bukan Al-Khalutu. Nah, lamnya di fathah Al-Khalatu. Nah, bibi dari pihak ibu. Ibu. Paham, Tom? Baik. Nah, terakhir, terakhir di sini, ikhwan, di kotak paling bawah. Ini ada dua istilah yang seharusnya saya sudah kenalkan sejak kita belajar al-idhafah di awal. Saya akhirkan, tapi ternyata ahsannya disampaikan di awal. Al-idhafah yang pernah kita bahas, dua kata benda yang digabung itu, dua kata benda yang digabung seakan-akan menjadi satu, itu masing-masing kata itu punya istilah masing-masing. Sebagai contoh di sini ada sayyaratul mudarrisi. Mana sayyaratul mudarrisi? Kunci. Ah, ah, ah, kunci? La. Mana kunci di situ? Mobil milik guru. Mobil milik guru. Naam. Sayyara mobil al-mudarris guru. Naam, terpeset seperti yang antum bilang guru, antum bilang kunci tadi. Barakallahu fik. Lihat di sini sayyaratul mudarrisi ini idhafah. Ala sekedarik dua kata benda yang digabung jadi satu. Asalnya kalau kalau kita ingat penjelasan yang dulu, sayyaratu ketika beri sendiri sayyaratun. Al-mudarrisi ketika beri sendiri bagaimana? Al-mudarrisu. Ketika digabung menjadi sayyaratul mudarrisi. Yang pertama disebut mudhaf dan yang kedua disebut mudhafun ilai. Sayyaratu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilai. Sekarang mohon kembali ke latihan kedua. Kita ingin melatih dan menghafal dua istilah tadi. Yang pertama disebut apa tadi, Ikhwan? Mudhafun, itu kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhafun ilaih. Coba, kita coba sekarang. Kembali ke latihan kedua, sudah ketemu? Halaman berapa? 28. Kita kembali ke latihan kedua yang dulu pernah kita bahas. Sudah ketemu sudah? Sudah. Lihat di sini, adif al-kalimat al-ula ila thaniyah. Gabungkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Gabungkan kata pertama ke kata yang kedua. Lihat, ada dua kata di sini, kitabun, itu saat dia beri sendiri. Kemudian kata yang kedua, Muhammadun. Ketika digabung, tolong dibaca. Kitabun Muhammad. Apa yang berubah? Kitabun menjadi kitabu. Muhammadun menjadi Muhammadin. Ah, kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Sekali lagi, kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai apa tadi? Mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Siap, yang berikutnya antum yang ngerjakan. Tafadhal. Qalamun Hamidun, digabung. Qalamu Hamidin. Mana mana mudhaf? Qalamu. Hamidin mudhafun ilaih. Terus Baitun Abbasun. Baitun Abbasin. Jelaskan. Baitu sebagai apa? Baitu sebagai mudhaf. Abbasin. Abbasin mudhafun ilaih. Lanjutkan. Baca soalnya kemudian gabungkan. Satu-satu. Ghurfatu Aliyun. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Naam. Jelaskan. Ghurfatu sebagai apa? Mudhaf. Aliyin mudhafun ilaih. Iya. Terus. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Naam. Jelaskan. Daftaru mudhaf Sa'idin mudhafun ilaih. Cukup, gantian. Mindilun Yasirun. Ya, digabung. Mindilu Yasirin. Panjang pendeknya, Mindilu. Mindilu Yasirin. Muntaz. Khamisun. Sebentar, jelasin dulu. Mindilu sebagai apa? Mindilun sebagai mudhaf. Mindilun atau Mindilu ketika digabung? Mindilu mudhaf. Nah. Yasiru. Ah. Yasiru. Yasiru, yakin? Mendilu, yasiru begitu? Yasiri. Yasiri? Yasirin. Yasirin. Nah. Yasirin mudhafun ilaih. Yasirin mudhafun ilaih. Terus. Qamisun Ammarun. Naam, digabung. Qamisu Ammarin. Qamisu Ammarin. Naam, jelasin. Qamisu mudhaf Ammarin mudhafun ilaihi. Ah, fahimtum ya ikhwan? Insyaallah. Silakan dilatih di rumah, itu istilah-istilah yang nanti akan kita temukan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Ini pelajaran-pelajaran berikutnya nanti insyaallah akan kita temukan lagi mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka mohon di muraja, semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua. Amin. Cukup kira sampai sini. Alhamdulillah Ghafar. Ana kembalikan ke antum. Tafadhal. Baik. Barakallahu fiik Ustaz atas pelajaran yang telah disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat atau dari WhatsApp yang masuk dari Abu Yusuf di Tegal ingin bertanya Ustaz, apa perbedaan dari kata indi punya dan li milik? Demikian Ustaz. Inda dan li pernah kita bahas dulu. Ini kalau tidak salah di jilid yang kedua kalau tidak salah. Inda biasanya dikaitkan dengan benda. Misalnya indi baitun misalnya. Indi baitun. Bahasa yang fasih begitu, indi baitun. Tapi ketika saya bilang saya mempunyai saudara, kita katakan li akhun. Tidak tepat kalau antum bilang indi akhun. Nah. Tapi ini yang baiknya seperti itu, dan ini yang lebih fasih. Tapi terkadang dalam bahasa Arab itu satu sama lainnya bisa saling menggantikan. Nah. Wallahul muwaffiq. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan menutup kajian di pelajaran malam hari ini Ustaz. Mohon disampaikan sebagai khitam atau istifadah kita. Nah, sebagai penutup daripada pembahasan malam ini, bahwa kita sudah menyelesaikan Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Dan pokok bahasan daripada pelajaran kelima ini, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, tentang Al-Idhafah. Al-Idhafah yakni digabungkannya dua kata benda seakan-akan menjadi satu. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa kata yang pertama dari al-idhafah itu disebut al-mudhaf, dan kata keduanya disebut al-mudhafu ilaih. Mohon ini di muraja, terus dilatih, karena istilah-istilah seperti ini akan terus berulang. Di pelajaran-pelajaran berikutnya kita tidak akan melepaskan diri dari istilah al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih ini. Jadi mohon terus diingat, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.